Malam hayat, malam penuh harapan, sejuta damba terpendam. Dan ku di sini merenung diri dalam sepi. Beradu dalam sunyi dan ternyata tiada berbunga nyata, yang ada hanya bayang hampa. Hari semakin dingin, ku lepaskan diri. Jarak kuasa ku tertelan mimpi. Cerah buku nanti, kau yang kekal lestari. Untuk rindukan segalanya nanti dan abadi. Yang gelap perlahankan tenggelam. Ku jerang kesok dan kan ku capai segalanya. Hari semakin